Bahkan sudah ada ruang di hatiku yang kau sentuh. Udah ketika ku sadari sudah tak selalu indah cinta yang ada. Bilakah kau tahu?